kita ini diwanti-wanti Allah lagi bahwa Allah itu sudah mendatangkan Kanjeng Nabi loh, sudah mendatangkan Rasul, sudah mendatangkan utusannya loh. Utusan itu berarti dia mandataris, dia yang membawakan semua yang dikehendaki Allah, yang direncanakan Allah, yang dijanjikan oleh Allah, sudah disampaikan ke kita. Nah, Allah kemudian melihat ada dua kutub, yang satu adalah rencana Allah, yang kedua adalah keinginan kita. Ya, ini ya. Ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau Rasulullah itu menuruti kemauanmu, maka kamu akan ditimpa oleh kesusahan-kesusahan dan kemudaratan-kemudaratan. Tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, benci kepada kekafiran, dan seterusnya, kira-kira gitu. Jadi kita berada di antara itu, di antara rentang. Di ayat lain Allah mengatakan, aku bikin dunia ini tampak indah dan terasa nyaman pada hatinya orang-orang kafir. Kita di mana ini? Kita ini lebih nyaman dengan kekayaan dunia dan kemewahan dunia, atau lebih nyaman dengan iman kita kepada Allah? Anda ini bergaul utama Anda ini bertemannya di Facebook itu sama harta benda, kemewahan dunia, apa sama Allah? Kita kan tidak pernah diajari untuk bermesraan sama Allah. Kita tidak pernah diajari untuk menikmati sholat. Disuruh sholat tapi belum itu diajari dan dibiasakan menikmati sholat. Artinya ibadah yang kita lakukan itu kan ibadah seorang prajurit kepada panglima atau komandannya. Masih begitu. Hanya ketaatan, belum kenikmatan. Maka di Ma'iyah kita bilang, nikmatilah kebaikan, bukan berbuatlah baik, tapi nikmatilah kebaikan. Kalau kamu tidak menemukan kenikmatan dalam berbuat baik, kamu tidak menemukan kenikmatan dalam beribadah, kamu tidak menemukan kenikmatan di dalam beriman kepada Allah, terus lah apa uripmu itu? Gitulah. Engko kon duwe-duwe akeh mari ngono kon ya wis nganggo krek gak iso mlaku. Engko kon iso tuku panganan wong kon ya lara gula. Lara iki kan begitu. Jadi kita ini kalau mau abadi, mau sejati, mau awet, mau lestari, ya kita belajar menikmati keindahan iman, menikmati keindahan sholat, menikmati keindahan hati kita sama Allah itu omong-omongan terus. Gitu. Jadi menikmati, kita tuh online sama Allah, online terus. Kita nikmati itu. Gitu. Dan itu ditawarkan oleh Allah. Nah, mari kita lihat bersama, mari kita bertabayun kepada diri kita sendiri sebagai diri, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai umat, sebagai bangsa. Kita ini lebih nikmat dengan harta benda dunia dan kemewahan dunia, termasuk eksistensi, jabatan, popularitas, ataukah ada yang lebih nikmat dari itu? Saya kira di banyak forum saya sering mencontohkan itu. Saya tertarik kepada uang, apalagi uang banyak, tapi tidak akan bisa mengalahkan kenikmatan saya terhadap cinta saya kepada Allah. Tidak akan bisa mengalahkan iman saya, tidak akan bisa mengalahkan nikmatnya saya percaya kepada Allah. Dan saya berani hidup tanpa profesi apapun, karena itu bukan soal keberanian, itu karena saya ingin membuktikan bahwa Allah betul-betul cinta sama saya dan hamba-hambanya semua. Begitu. Jadi ini di Al-Hujurat ayat 7 ini Allah memberi dua kutub itu. Anda ini termasuk orang yang wah bergairah kalau punya duit banyak. Ataukah Anda bisa mendapat kenikmatan ketika menemukan bahwa ya Allah, Allah Maha Besar. Itulah. Jadi Allahu Akbar itu Anda ucapkan di dalam pengalaman batin Anda atas hidup Anda sendiri, bukan Allahu Akbar untuk apa jenenge, untuk nunyu wong liya kan gitu. Dan semua kalimat thayyibah itu kita nikmati dalam hidup kita. Nah, saya tidak ingin menilai siapa-siapa, kita menilai diri kita masing-masing. Kita ini termasuk golongan yang mana? Yang menikmati dunia, sehingga Allah itu adalah pelengkap penderita. Ataukah kita menikmati kehadiran Allah terus-menerus dalam diri kita, sehingga dunia itu tidak kita ejek, tapi juga jangan disangka saya akan jatuh cinta sama kamu banget-banget, sebagaimana saya cinta kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.